Meglio il come che tapi kalau saya bilang makan roti saya, bapak tidak mungkin saya mau makan yang lain, hanya roti yang saya makan. Nah, begitu kira-kira. Maka kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kepadamu kami menyembah, masih kurang. Karena dalam bahasa Indonesia, kepadamu kami menyembah kepadamu sama saja. Oleh karena itu di terjemahan-terjemahan bahasa Indonesia sering ditambah kata-kata apa kira-kira? Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ada kata hanya, dan itu tepat sekali. Terjemahan hanya itu tepat sekali. Kata-kata hanya ada enggak? Iya karena berdua, iya karena setahun, ada enggak kata-kata hanya? Ada enggak? Tidak ada. Tapi terjemahannya harus pakai hanya, bagus. Kalau tidak ada kata-kata hanya, tidak tepat. Inilah keunikan bahasa Arab, bahasa Al-Quran yang tidak ada di bahasa kita. Begitu juga mohon pertolongan. Tidak boleh kita mohon pertolongan kepada selain Allah dalam hal minta nasi, minta lauk pauk, minta kopi, minta teh, minta dipijit, minta diantar ke satu tempat. Tidak. Kalau dalam hal itu kita minta tolong kepada selain, minta tolong kepada tukang ojek, minta tolong kepada tukang warung, minta tolong kepada pembantu kita, istri kita. Apa yang dimaksud bahwa kita hanya boleh minta tolong kepada Allah saja dalam hal yang apa? Yang hanya Allah saja yang bisa melakukan, yang bisa memberikan pertolongan. Selain Allah tidak mungkin bisa. Apa misalnya? Menurunkan hujan, memberi rezeki, menyembuhkan nggak ada yang bisa. Selain Allah, dokter, tabib, dokter cuma bisa ngasih obat, resep, suntikan, menyembuhkan nggak bisa. Ada sakit di badan kita, lalu sakit itu diusir oleh si dokter, nggak bisa. Dokter hanya bisa mengobati, memberikan resep, suntikan dan seterusnya. Menghilangkan penyakit itu dia bisa. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah, membahagiakan, menghidupkan, mematikan, membuat seseorang punya anak atau tidak punya anak dan seterusnya. Ini hanya Allah yang bisa. Maka jangan pernah minta pertolongan kepada selain Allah. Ada pun kopi, teh, makan, ojek, mobil, ini itu, selain Allah bisa. Bahkan kita minta kepada selain Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang saya bacakan beberapa qiraat. Ini sekedar tahu saja, tidak usah diamalkan. Ya. Apalagi jadi imam, mengamalkan ini bahaya. Ya. Apa? Ayyaka na'budu wa ayyaka nasta'in. Ada qiraat seperti ini. Kemudian yang syarh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tanpa tasjid. Itu. Kemudian hayyaka, Hayyaka na'budu wa hayyaka nasta'in. Sekedar tahu saja ya, tidak usah diamalkan. Apalagi jadi imam, itu bisa heboh ya. Udah rame tambah rame ya. Udah aneh tambah aneh. Padahal boleh. Kecuali yang iya tadi ya, yang tanpa tasdid tadi, ini syad, kiro'ah syad, istilah dalam hadisnya dhaif. Adapun ayyaka atau hayyaka ini sahih, tapi sekali lagi tidak usah diamalkan. Ada berapa banyak kebaikan-kebaikan yang tidak dilakukan oleh Nabi melihat kondisi kaumnya. Ada beberapa hal kebaikan yang ditahan oleh Nabi. Ya. Yang jelas yang sering kita bahas itu sholat berjamaah tarawih setiap malam di bulan Ramadan. Ini kan kebaikan besar. Karena orang yang berjamaah sholat tarawih bersama imam mau 1 jam, setengah jam, 20 menit, 15 menit. Maka kaqiyami lailatin akan mendapatkan pahala seperti sholat sepanjang malam. Tapi ini tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sesuatu. Ya. Ada sesuatu. Termasuk merombak Ka'bah. Beliau ingin sekali merombak Ka'bah. Pintu masuk dengan pintu keluar dibedakan. Hijir Ismail ditinggalkan, ini sebelah sini, ini sebelah sini. Karena Ka'bah waktu itu, sekarang ya, itu tidak seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Tetapi tidak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena sesuatu. Dan itu tidak wajib. Nah, termasuk ini kan tidak wajib. Membaca hayyaka na'budu wa hayyaka nasta'in. Sementara banyak orang awam yang tidak paham, daripada menimbulkan perselisihan, maka lebih baik kita tinggalkan. Kecuali di depan murid-murid yang memang sedang belajar qiraat, mungkin pesantren-pesantren ya, tidak ada fitnah. Adapun di tempat umum lebih baik jangan. Bahkan belum lama kita bahas enam huruf Al-Quran, enam dialek intinya bahasa Indonesia, enam dialek dalam Al-Quran oleh Usman dibakar, disisakan satu. Kan Al-Quran itu punya tujuh huruf, tujuh dialek. Bukan qiraah sama, bukan itu beda. Qiraah sama tadi. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya, ghairil maghdubi alaihim. Iswatun hasanah ulaika hum khairul bariyah. Ini qiraah sama, sampai sekarang masih ada. Nah, kalau huruf yang tujuh satu huruf itu tinggal satu, yang enam sudah dibakar atas perintah Utsman. Kenapa? Akhofud doroi, irjika buakhofud doroi, mengambil mudorot yang lebih kecil. Mengambil mudorot yang lebih kecil. Karena terjadi perselisihan antara kaum muslimin di Mesir dengan kaum muslimin di Yaman, dengan kaum muslimin di Syam, yang berbeda cara membaca Al-Quran. Karena memang di zaman Nabi, di zaman sahabat, perbedaan gak masalah, mereka semua paham. Al-Quran itu ada 7 macam. Masih ingat Umar marah kepada seseorang yang membaca surat Al-Furqan dari awal sampai akhir, beda jauh dengan apa yang dihafal oleh Umar. Nah, itu ada 7. Yang 6 dibakar. Ini isi sahabat, dan tidak ada satupun sahabat yang menentang. Berarti kesepakatan sahabat. Kemudian beliau membahas nahwu. Kami menyembah. Ini fiilnya. Abada ya'budu. Masdarnya ibadata. Ibadah, al-ibadah. Apa ibadah? Beliau membawakan secara luas, yaitu adzillah, merendahkan diri. Jadi sifat ibadah itu adalah merendahkan diri. Maka orang yang beribadah tetapi membuat cara-cara sendiri, berarti dia tidak merendahkan diri. Karena orang yang beribadah sifatnya dia harus merendahkan diri. Merendahkan diri itu bagaimana? Mengikuti apapun cara yang disyariatkan oleh syariat, oleh sang pembikin syariat. Maka kalau membikin cara-cara sendiri, berarti dia tidak merendahkan diri. Dia membesarkan diri. Dia merasa bisa untuk ngarang sendiri. Berarti sifat ibadahnya hilang. Gitu ya. Oleh karena itu gerakan-gerakan ibadah itu hampir semuanya tidak masuk akal. Dari mulai melempar jumrah, mencium hajar aswad, muterin Ka'bah, sa'i, adzan, qomat, tayamum, ruku, sujud, i'tidal, semuanya tidak masuk di apa, tidak bisa dicerna dengan apa. Kenapa? Sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akal, kok kita mau lakukan? Kenapa? Karena kita sedang merendah di hadapan Allah. Orang yang merendah di hadapan siapapun, maka dia akan melakukan apapun yang dimaui oleh si bulan itu. Ya, yeah. Si A, dia sedang merendah kepada saya, misalnya. Saya orang besar di hadapan dia, saya raja, misalnya. Dia butuh sesuatu, butuh pertolongan saya. Dia merendah di hadapan saya. Maka apapun yang saya maui, dia mau lakukan. Karena dia sedang merendah di hadapan saya. Dia sedang butuh saya. Gitu ya. Saya suruh jalan-jalan, jongkok-jongkok, ngesok-ngesok, ya, apapun perintah saya, dia mau. Karena dia sedang merendah. Itu sama manusia. Di mana Allah Rabbul Alamin, kita sedang merendah di hadapan Allah Rabbul Alamin. Maka apapun maunya Allah, wajib kita lakukan. Maka jangan pernah ada pertanyaan, kenapa menunjuk dengan jari? Kenapa salam ke kanan, ke kiri? Kenapa 53 jari ketika tasyahud? Kenapa senapak di dada? Kenapa takbir sejajar bahu? Soal sosial dan sosial tidak boleh ada pertanyaan. Sebab kalau ada pertanyaan, tidak merendah. Seperti si fulan yang sedang merendah di hadapan saya suruh jongkok, pasti dia jongkok. Dia tidak akan bertanya, kenapa saya harus jongkok? Pak, tidak mungkin. Dia takut pasti dia. Karena dia sedang merendah, sedang merasa butuh. Gitu ya. Begitu pula ibadah. Maka jangan pernah tanyakan kenapa azan memasukkan jari ke dalam telinga. jabatannya. Dan jangan coba-coba cari jawab. Ya. Adzan kan teriak, man berisik, jaga berisik. Kalau ya. Hidup gini aja, ya. Atau cara lain, ya. Bisa. Lagian kalau pakai pengeras suara, yang berisik di luar. Gak mungkin. Gak boleh coba-coba mencari jawaban. Kita serahkan kepada Allah. Karena ketika kita beribadah, berarti kita sedang merendah serendah-rendahnya. Pertanyaan satu-satunya, ketika kita melakukan gerakan-gerakan ibadah adalah, apakah ini diperintahkan oleh Allah lewat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dunia? Itu pertanyaan satu. Kenapa takbir? Kenapa ruku? Kenapa sujud? Kenapa sujud dijauhkan siku dari pinggang? Kenapa kedua telapak kaki ditempelkan? Itu jawabannya harus satu, yaitu dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu yang dibahas oleh Syarif? Itu yang dibahas oleh Syarifas. Itu yang dibahas oleh Imam Khori, Imam Muslim. Dengan pembahasan yang luar biasa. Oh, tidak pernah ini ada seorang perawi yang tertuduh dusta. Namanya si Fulan. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya tahu bahwa ini betul-betul dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada para ulama membahas, oh, ini biar perut itu tidak terlalu rah, maka gerakan sujud begitu. Oh, baru duduk begini, biar nanti badannya begini, oh jantungnya nanti begini, enggak. Bahwa para ahli jantung, ahli paru-paru, ahli ginjal, ahli anatomi tubuh manusia menemukan manfaat dari ruku dari sujud, itu urusan lain. Itu urusan lain, itu bisa benar, bisa salah. Dan itu tidak boleh menghakimi. Tidak boleh menghakimi ahli hadis. Tidak boleh berada di atas ahlul hadis. Setelah diselidiki oleh 1000 profesor, doktor, ahli tulang, sujud itu yang benar, sikut tempel di pinggang, bukan jauh. Nah, maka ada sifat Bukhari Muslim ini, kita doakan saja. Karena yang bagus, sikut itu tempel di pinggang. Ini menurut 1000 profesor, doktor, ahli tua misalnya. Ya, bolehkah seperti itu? Jika terjadi kenyataan seperti itu, dia harus dikalahkan di hadapan seorang ahli hadis. Gak usah 10 orang, 100 orang, 1 orang. 1000 profesor, doktor sepakat tentang bahayanya sujud seperti kata seorang ahli hadis itu, maka seorang ahli hadis itu yang harus dijadikan patokan, yang lain harus dikalahkan. Ya, gugur semua oleh ilmu riwayat. Oleh karena itu kata Syaibani, ahli tafsir harus merujuk ke ahli hadis. Ahli fikih harus merujuk ke ahli hadis. Ahli lugah, ahli faidah, ahli usul harus bertanya kepada ahli hadis. Ahli hadis bertanya kepada siapa? Tidak bertanya kepada siapa. Yeah. Ketika dia ahli hadis, maka dengan sendirinya dia ahli tafsir, dia ahli fikih, dia ahli usul dan seterusnya. Karena semua ilmu kan dari Nabi. Adakah ilmu yang bukan dari Nabi? Tidak ada. Dari Nabi apa kalau bukan ilmu? Gitu ya. Nah, di kalimat lain Syahabani mengatakan ahli tafsir harus ahli hadis, ahli fikih harus ahli hadis, ahli lugo, ahli usul, harus ahli hadis. Ahli hadis otomatis ahli tafsir, otomatis ahli fikih, otomatis ahli usul, lugo, dan seterusnya. Ya. Seperti kalimat istawa diartikan dengan istawa, karena itu kan ada di kamus, ada di kamus kan, dan bikin kamus ini ahli lugo yang terkena syubhat asy'ariyah. Untuk kamus, orang yang tak tahu, ya itu dikira itulah ilmu. Tapi bagi ahli hadis, boleh menghakimi ini salah. Padahal dia bukan ahli lugo. Dia cuma ahli hadis, bukan ahli lugo. Tapi bisa menghakimi ahli lugo. Maka ahli hadis itu mengatakan ini salah. Ya. Kan beredar di kamus besar itu istawa sama dengan istaula. Jadi dicoret oleh ahlul hadis, kan dari nabi, dari sahabat yang memahami istawa dengan istaula. Muncul kamus ini tentu beberapa ratus tahun setelah nabi wafat. Kamus yang baru menyimpang dari kaidah bahasa. Siapa yang bisa menghakimi itu? Ahli hadis. Nah, dari sini keluar hukum bahwa ilmu bisa hilang, ilmu bisa hilang, ilmu tidak nampak, ilmu menjadi sia-sia ketika manhajnya menyimpang. Nah, termasuk ini, kalau hukum besar, ya, menjadi hilang ilmunya gara-gara manhajnya salah. Dia lahir, belajar, langsung mendengar dari syekhnya ini bahwa istawa itu artinya istawa. Bersemayam yang dimaksud istawa al-ars itu maksudnya istawa, menguasai ars. Jadi dengar oleh dia yang baru umur mungkin 7 tahun, 8 tahun ya, dari syekhnya yang Asy'ariyah itu atau Mu'tazilah. Ah, lalu dia belajar bahasa, belajar hukum. Ah, ini enggak hilang. Syubhat yang masuk ke dalam dirinya saat usia 8 tahun, 9 tahun enggak hilang sampai dia menjadi ahli lugo, enggak hilang. Karena yang bisa menghilangkan kesalahan itu bukan lugo, tapi manhaj. Ketika manhajnya benar, meyakini bahwa Allah betul-betul bersemayam di ars, nah, dia akan selamat. Tapi karena manhajnya salah, maka ilmunya menjadi hilang. Nah, ini pentingnya manhaj. Nah, bapak-bapak, muka bumi, kopi sok, potok, kepala orang, tapi manhajnya tidak matang, rapuh akhirnya. Hanya karena hal yang sepele saja menyebabkan dia salah paham. Ya. Hanya menghadapi masalah Islam dikepung oleh beberapa musuh. Dia ingin Islam menang, dia ingin Islam jaya. Tapi karena manhajnya aku tidak matang, tidak kuat, maka dia membuat cara-cara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Niatnya baik, niatnya supaya Islam ini berkibar, Islam jaya, Islam menang, mengalahkan orang-orang kufar. Jangan sampai tampil di negara ini orang-orang yang benci kepada Islam. Bagus, semangatnya bagus, niatnya bagus. Tapi karena manhajnya kurang matang, maka lalu dia menempuh cara-cara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Apa iya Rasul dan para sahabat tidak mencontohkan bagaimana cara supaya Islam menjadi jaya? Tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya? Sementara tata cara buang air diajarkan oleh Allah dan Rasulnya? ya, tata cara buang air, istinja, di mana boleh nggak menghadap kiblat, buang air ketika di tempat terbuka, diajarkan nggak oleh Allah dan Rasulnya? Diajarkan makan pakai tangan apa tangan kiri, tidak boleh menyender ke salah satu badan, itu diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Lalu cara memilih pemimpin, cara supaya Islam ini jaya ketika Islam berhadapan dengan kekuatan-kekuatan non-muslim, kok tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya? Aneh sekali. Agama apa ini? Yang kecil-kecil diajarkan, yang besar tidak diajarkan. Aneh. Aneh sekali. Ya. Nah, mereka beranggapan seperti itu. Allah dan Rasulnya tidak mengajarkan bagaimana cara supaya kita mempunyai pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur, supaya kita menang di hadapan orang-orang kufar. Maka Allah dan Rasulnya tidak mengajarkan, maka kita bikin cara sendiri. Ya, caranya waktu demokrasi itu kan caranya waktu dengan pemilu, pilkada, segala macam itu kan caranya waktu, bukan caranya di somersen. Ya. Cara Rasul dan para sahabat itu cuma tiga. Cara Nabi, cara Abu Bakar, cara Umar. Cara Nabi membiarkan silakan bermusyawarah orang-orang yang berilmu. Cara Abu Bakar menunjuk pengganti. Menunjuk pengganti. Cara Umar menunjuk 6 orang. 6 orang tentu bukan batasan. Boleh menunjuk 5 orang, 10 orang, 15 orang untuk bermusyawarah. Siapa yang akan menggantikan saya? Dan tidak ada cara keempat, kelima, keenam, tidak ada. Cuma 3 cara. Ya. Kemudian beliau membahas nasdari ibadah dulu, apa mohon pertolongan dulu? Jawabnya, ibadah dulu, apa mohon pertolongan dulu? Jawabnya, ibadah. Ibadah dulu, baru mohon pertolongan. Maka dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tidak boleh dibalik. Maka ibadah dulu, ibadah dulu. Oleh karena itu Allah katakan, nanti mudah-mudahan kita sampai ayatnya, wasta'inu bisabri wassalah. Mohonlah pertolongan, mohonlah kebaikan kepada Allah, bantuan, rezeki, uang, pangkat, kedudukan, urusan dunia yang ada, bisabri wassalah, dengan sabar dan sholat. Jadi suruh sabar dulu, sholat dulu, baru minta. Ya. Maka ada nasihat, jika engkau berdoa dan doamu tidak dikabulkan oleh Allah, maka apa? Maka ada yang salah dengan sholat, dengan zikirmu, dengan puasamu, dengan ibadahmu. Jika sholatmu benar, puasamu benar, dan sudah secara umum ya, secara umum, maka insya Allah akan kabulkan doa. Maka jangan menyalahkan Allah kalau doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Salahkan diri kita. Ada yang salah dalam diri. Lihat Nabi SAW, manusia yang sangat mulia, yang ibadahnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Minta hujan saat khutbah Jumat atas permintaan seorang Arab Badui, mengangkat kedua tangan berdoa, ya Allah turunkanlah hujan, Allahumma aghisna aghisna. Tangan beliau angkat, Lalu setelah beliau angkat, beliau turunkan ya. Gak mungkin diangkat terus. Beliau turunkan. Sebelum beliau turunkan tangan beliau, hujan sudah turun. Cepat sekali. Kenapa? Karena ibadah beliau benar, ketaatan beliau benar, tauhid akidah beliau benar. Maka jika kita berdoa kok tidak dikabulkan, maka kita harus mengaku ada yang salah dengan akidah kita, mandat kita, solat kita, wudhu kita, tawaf kita, haji kita. Kita harus mengaku. Nah, disinilah pentingnya belajar sunnah. Sunnah itu kan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada lain dari ibadah. Ini kembali masalah ibadah lagi. Ismun jami' likulli ma yuhibbuhu wa yardah. Yuhibbuhu Allah wa yardah. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Segala sesuatu berarti di sini meliputi ucapan, perbuatan, keyakinan. Min qawlin wa fi'li wa i'tiqadi. Meliputi ucapan, apa tadi? Perbuatan, satu lagi keyakinan. Tiga. Tidak ada benda. Benda tidak ada. Kota tidak ada. Itu. Tidak ada. Madinah, Mekah, Masjidil Aqsa, enggak ada. Tapi perbuatan, ucapan, keyakinan. Benda bukan ibadah. Itu. Maka kita ke Masjid Nabawi, ke Masjid Nabawi. Sampai di Masjid Nabawi, duduk, tidur, foto-foto, dapat pahala kan? Dapat pahala kan? Enggak ada pahala kan? Masjid Nabawi enggak ada apa-apanya kalau enggak. Kalau kita enggak sholat. Gitu. Jadi Allah tidak, faedahnya ini tidak menyebut benda. Masjid Nabawi kan benda. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi, iya baru. Ya, 1000 kali lebih baik dari sholat di Masjid lain. Kalau sholat, begitu juga di Ka'bah. Apakah kita akan otomatis dapat pahala ketika kita sampai Ka'bah? Tidak. Kecuali tawaf. Cium aja Aswad, ya, menyentuh Rukun Yamani, membaca Rabbana Atina Fid Dunya Hasanah dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, dan seterusnya. Semuanya adalah amal ibadah. Benda tidak akan berpengaruh apa-apa kalau kita tidak beramal. Gitu ya. Nah, maka takrif tadi tepat sekali. Min qawlin wa fi'lin wa i'tiqad. Berupa ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Ucapan apapun yang disukai oleh Allah. Tasbih, tahmid, tahlil, istighfar. Dan semuanya kalah dengan Allah. Tahmid, istighfar, tahlil, apalagi yang memenuhi langit dan bumi. Al-Rabbil Adi kalah dengan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Saudara-saudara, mari kita sembah Allah satu-satunya. Ini mengalahkan tasbih, tahmid, istighfar. Tidak ada ucapan yang lebih baik dari ad-da'wah ila Allah. Saudara-saudara, mari kita tinggalkan riba. Saudara-saudara, tinggalkan bid'ah. Saudara-saudara, mari kita gigit sunnah Nabi dengan gigi doa. Tidak ada kalimat yang lebih baik dari kalimat seperti ini. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Kalimat terbaik yang keluar dari mulut seorang hamba adalah ad-da'wah ila Allah. Maka jangan sampai kita berdakwah tapi tidak dilampu. Lihat sebagian saudara kita hari ini berdakwah, berdakwah betul, mengajar manusia atas nama Islam, atas nama agama, atas nama ketaatan, atas nama cinta Allah dan Rasulnya, tapi sebetulnya mereka sedang mengajak kepada organisasinya, ormasnya, partainya, hizbnya. Ini tidak boleh. Ad-da'wah ila Allah, dia harus mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Anda mau coblos partai manapun, Anda mau ikut ormas manapun, yang penting Anda salat subuh berjamaah di sini. Nah, itu baru ad-da'wah ila Allah. Yang penting Anda menyembah Allah satu-satunya. Yang penting Anda bertauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Yang penting Anda tidak melakukan berbagai macam bid'ah. Mau ikut saya atau tidak, mau satu organisasi yayasan dengan saya atau tidak, tidak masalah. Yang penting jangan berbuat bid'ah Anda. Itu ada waktu. Bukan ad-da'wah ila hizb. Kalau ad-da'wah ila hizb, enggak masalah. Mau tahlilan mau enggak, mau muludan mau enggak, yang penting nyoblos partai Islam ini, partai kami. Ya enggak peduli, orang mau muludan, orang mau tahlilan, yang penting nyoblos partai kami. Ya, walaupun itu partai Islam. Apakah ini ad-da'wah ila Allah? Tentu tidak. Bagaimana ada wahai Allah membiarkan orang-orang manusia jamaahnya melakukan bid'ah, melakukan syirik. Kemudian beliau mengatakan dari Al-Quran yang 30 juz 114 surat yang tertinggi, yang terbaik adalah surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat intinya ada di ayat yang sedang kita bahas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini sudah sampai pertengahan. Karena Allah membagi Al-Fatihah ini antara aku dengan hamba. Cuma Allah tidak mengatakan Al-Fatihah, tapi apa? Salat. Qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisway. Aku bagi salat ini. Maksud Allah salat adalah surat Al-Fatihah. Maka nama lain dari surat Al-Fatihah selain Ummul Quran, Sabul Masani, Ar-Ruqyah, waktu itu pernah saya bahas ya, nama lain adalah As-Salah. Nama lainnya adalah As-Salah. Jadi maksud Al-Fatihah, aku bagi Al-Fatihah itu menjadi dua, separuh untukku, separuh untuk hamba. Warisuhali, warisuhali abdi. Separuh untukku, separuh untuk hamba. Wali abdi masal. Dan bagi hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Maka ketika hambaku mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah mengatakan hamdani abdi, hambaku telah memujimu. Ketika hamba-Ku mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah menjawab, Asna alaiya abdi, hamba-Ku sedang menyanjung. Ketika hamba-Ku mengatakan Malik Yaumiddin, Allah menjawab, Majadani abdi, hamba-Ku telah mengagungkan aku. Ketika hamba-Ku mengucapkan iya karena budu wa iya karena sta'in, di sini jawaban Allah adalah hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini antara aku dengan hamba-Ku. Hamba-Ku akan mendapatkan apapun yang dia minta. Minta apa? Minta apa? Minta supaya ditunjukkan jalannya lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Siapa mereka itu? Karena itu ada tiga golongan. Ada tiga golongan. Golongan pertama, golongan orang-orang yang diberi nikmat. Golongan kedua, golongan orang-orang yang dimurkai. Golongan ketiga, golongan orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Ini nanti di ayat ke 6. Ya. Satu lagi sebelum kita bersoal jawab tentang kata-kata hamba. Kenapa hamba yang begitu rendah? Hamba kan rendah sekali, budak. Justru disebut nama itu ketika Allah menyanjung Nabi. Gitu ya. Allah kan banyak menyebut tentang Rasulullah di ayat-ayat Al-Quran. Menyebut sebagai Muhammad, menyebut sebagai Rasulullah, menyebut sebagai Nabi Allah, dan menyebut sebagai budaknya Allah, hamba Allah. Nah, yang jadi masalah, justru Allah menyebut beliau sebagai budaknya Allah ketika Allah menyanjung-nyanjung beliau, meninggikan beliau. Apa misalnya ketika Allah memperlakukan beliau dengan perlakuan yang belum pernah Allah lakukan kepada Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, enggak ada. Enggak ada satu pun nabi, satu pun rasul yang diberi kehormatan oleh Allah seperti ini. Apa? Apa? Diangkat ke Sidratul Muntaha, Mustawa. Ya. Itu Rasulullah disebut sebagai apa? Disebut sebagai budak. Rasulullah disebut sebagai budak. Di awal-awal surat Al-Isra ya, Bani Israel. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang memperjalankan siapa? Hambanya. Enggak dibilang memperjalankan khotamun nabiyyin, khotamul mursalin, sayyidil ghurril muhajjalin. Enggak, rasul enggak disanjung setinggi langit secara kata-kata. Justru rendah sekali, budak, sama dengan kita kan. Beliau hamba Allah, kita juga hamba Allah. Nanti timbul pertanyaan. Di saat Allah menyanjung beliau yang luar biasa, yaitu memberikan kedudukan yang luar biasa, yang tidak ada manusia diperlakukan, diberi kehormatan oleh Allah seperti beliau, Isra Mi'raj ini, Jibril saja kalah. Kan Jibril hanya mengantarkan di satu tempat. Selebihnya beliau ke atas sendiri. Ketika beliau berdialog dengan Allah, bertanya jawab dengan Allah, itu Jibril di bawahnya. Jibril tidak mendengar. Gitu ya. Tidak ada makhluk yang sampai ke tempat itu kecuali Hamalatul Arsy. kecuali para malaikat pemikul arsy. Jibril di bawahnya. Ini kan luar biasa. Kehormatan yang luar biasa. Nah, di saat Allah memberikan kehormatan yang luar biasa, justru Allah menyebut beliau sebagai budak, hamba. Ya. Dan ini ada beberapa ayat, ada banyak ayat, ini salah satunya saja. Ketika Allah menyanjung-nyanjung beliau, memberikan kehormatan besar kepada beliau, justru Allah menyebut beliau sebagai budak, sebagai hamba Allah. Nah, keluar hukum dari sini bahwa ketika kita terhadap Allah itu semakin merendah, semakin merendah, semakin merendah, semakin merendah, maka kita akan semakin tinggi. Gitu. Sebaliknya, ketika kita meninggikan diri, menyombongkan diri, mengkritik, menyalahkan Allah, kita akan semakin rendah, rendah, akan direndahkan oleh Allah. Contoh besarnya siapa? Iblis. Iblis. Iblis itu menyombongkan diri. Allah sudah katakan, tunduklah, sujudlah kepada Adam. Mestinya kalau iblis merendahkan diri, langsung. Tapi tidak. Ucapan Allah, perintah Allah, dikritisi oleh iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Bagaimana api harus tunduk kepada tanah? Lihat. Tidak merendahkan diri di hadapan Allah, maka Allah jatuhkan serendah-rendahnya. Padahal tadinya iblis tinggi luar biasa. Dohirnya Jibril kalah, Mikail kalah. Kan iblis memimpin para malaikat, bukan Jibril yang memimpin para malaikat untuk memerangi jin, bangsa jin di muka bumi sebelum ada manusia, sebelum Adam diciptakan, kan? Dohirnya iblis lebih mulia dari para malaikat, tinggi sekali. Tapi Allah redahkan serendah-rendahnya ketika iblis meninggikan diri di hadapan Allah, tidak merendahkan diri di hadapan Allah sampai hari ini, sampai hari kiamat. Tidak ada manusia yang tidak marah ketika disebut iblis. Enggak usah kaum muslimin, Yahudi, Nasrani, dibilang iblis enggak mau marah. Saking rendahnya iblis itu, nama iblis Allah sebarluaskan sebagai nama yang rendah, serendah-rendahnya. Gara-gara apa? Gara-gara dia tidak mau merendah di hadapan Allah. Ini kebalikan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merendahkan diri di hadapan Allah serendah-rendahnya, maka Allah tinggikan beliau setinggi-tingginya. Allahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Silakan. Di Indonesia ini ada partai politik yang mengaku partai dakwah. Apakah mungkin partai ini melakukan dakwah mudharat? Mungkin. Kalau memang mau dakwah, ngapain bikin partai? Emang kalau nggak bikin partai nggak bisa dakwah? Nah, ya kan? Ini mudah sekali logika ini. Kan mereka pakai rokyu. Ini rokyu juga kan? Rokyu lawan rokyu. Dalil akal dengan dalil akal. Apakah ketika tidak bikin partai nggak bisa dakwah? Yang kedua, justru dengan partai dakwah tidak leluasa. Karena partai itu kan ada yang diincar. Ada suara yang ingin diraup. Ada kursi yang ingin diraih. Ini kan akan menghambat. Gak bebas dakwahnya. Seperti ada sekelompok kaum muslimin yang anti tahlilan. Anti tahlilan, semua orang tahu. Mereka ini anti tahlilan. Ya. Dari dulunya anti tahlilan. Karena bikin partai, karena ingin menang, tidak sungkan-sungkan bikin spanduk. Jika partai kami menang, tahlilan tetap berjalan. Nah, kan membohongi diri mereka sendiri. Coba kalau mereka enggak usah bikin partai, kan leluasa. Emang tahlilan bid'ah? Tahlilan tidak ada contoh dari Nabi? Tapi karena mereka bikin partai yang mencoblos tentu kaum muslimin yang banyak suka tahlilan juga, ya tentu tidak berani. Seperti itu. Bikin partai itu mengikuti selera manusia, kan begitu. Selera manusia bagaimana? Biar laris, biar laku. Kalau dakwah, mana ada dakwah ngikutin selera manusia? Kalau dakwah mengikuti selera manusia, barangkali para nabi, para rasul tidak dimusuhi. Justru para nabi, para rasul dimusuhi karena dakwah para nabi, para rasul tidak mengikuti selera manusia. Tabrakan langsung kan? Tabrakan langsung. Ketika Abu Jahal, Abu Lahab menyembah Allah dengan perantara Lata, Uzza, Hubal, Manat, langsung Nabi mengatakan, sembahlah Allah langsung, jangan pakai perantara, langsung. Masalah akidah, masalah tauhid, ya. Masalah khomer, masalah judi, masalah zina, nanti dulu. Masalah tauhid dulu, tabrak. Mana ada Nabi pelan-pelan dakwah tauhid? Langsung ditabrak. Nah, itu yang membuat beliau dikucilkan, beliau dibenci. Beliau mau dibunuh. Kalau beliau pelan-pelan, beliau puja-puja dulu itu Lata Uzza. Bagus juga nih Lata Uzza dilus-lus Nabi, ya. Mengambil simpati Abu Jahal, Abu Lahab. Tidak. Langsung. Langsung. Dengan lantangnya Nabi mengatakan, tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan mudarat. Lantang sekali. Marah Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Ya tidak mungkin. Dakwah dengan partai bisa lantang seperti itu. Sebagaimana hari ini mereka enggak lantang. Yang tadinya lantang berkurang lantangnya. Ya. Yang dulunya jelas membid'ahkan maulid pelan-pelan, ya jangan bid'ahkan dulu. Masih ada ulama yang memperbolehkan. Jangan terlalu mudah-mudah membid'ahkan. Nah, udah enggak lantang lagi ya. Karena ya ada suara yang ingin diincar. Kalau enggak ada kepentingan, ya bid'ah bid'ah, kufur kufur, syirik syirik. Karena dakwah itu memang mencerdaskan kaum muslimin. Agar kaum muslimin tahu yang bid'ah itu bid'ah, yang syirik itu syirik, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tidak ada remang-remang. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ibu-ibu ada? Silakan. Pada hakikatnya anak itu mau jadi Nasrani ataupun jadi Yahudi terserah orang tuanya kan. Iya. Yeah. Nah, alhamdulillah mungkin kan kita ditakdirkan sebagai seorang Muslim. Apa kabarnya kalau kita pas lagi ini bukan di keluarga seorang Muslim? Tentu kita menjadi seorang Yahudi ataupun Nasrani. Yeah. Pada dasarnya juga semua orang juga pengennya kan surga gitu kan. Yeah. Nah, bagaimana kalau seandainya kita ditakdirkan bukan lahir di seorang Muslim untuk bisa mendapatkan hidayah, untuk bisa menjadi seorang Muslim itu, apakah Allah memberikan sinyal-sinyal ataupun petunjuk kepada orang yang mau menjadi seorang malam atau gimana kita? Yang antum tanyakan itu rahasia besar, hanya Allah yang tahu. Ya, jangankan kita, Nabi aja enggak tahu. Ya. Nabi enggak tahu kalau paman beliau yang sangat membela beliau, yang sangat cinta kepada beliau, istilahnya rela mati demi beliau, kekal di neraka. Ya kan? Sementara musuh bebuyutan beliau yang keinginan terbesarnya membunuh beliau akhirnya masuk surga. Siapa? Abu Sufyan dapat hidayah kan? Ini rahasia luar biasa. Kita serahkan kepada Allah. Dohirnya kalau lahir di Jepang, ya jadi orang beragama apa Sintu. Kalau lahir di Bali, ya jadi orang Hindu. Lahir di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, insya Allah jadi seorang Muslim. Tergantung ayah ibunya. Nah, bersyukur kita. Bersyukur kita, wajib kita syukuri. Lahir di Jakarta ini, di Bandung ini, di Surabaya, oleh ayah ibu yang Muslim. Dengan demikian, kita menjadi Muslim sampai hari ini. Nikmat besar ini. Kapan kita berusaha? Enggak pernah. Coba saya tanya antum, ingat-ingat antum, kapan antum berusaha jadi seorang Muslim? Insya Allah, enggak bisa jawab. Mengalir saja begitu kan? Dituntun oleh Allah. Sampai kita akhirnya mengenal tauhid yang benar, mengenal sunnah, dituntun oleh Allah. Saya kira jarang sekali di antara antum yang mengatakan, ini Islam pada pecah-pecah begini ya. Ada yang mengatakan tahlilan boleh, ada yang mengatakan enggak boleh. Ada yang berkelompok-kelompok, ada yang pakai baiat. Ini sebetulnya yang benar yang mana ya. Coba saya mau nyari yang benar yang mana. Semua pengajian dilihat datangi semua. Akhirnya kesimpulan berakhir di salaf. Ada enggak yang begitu? Saya kira jarang sekali. Mungkin enggak ada. Kan berarti butuh waktu berapa puluh tahun. Dia ke LDUI dulu, NII, ya, Jamus, Jamaatul Muslimin, Nahdiyin, dia ikutin semua. Dibandingkan dengan salaf, wah ini rupanya, pelajari semua. Tentu ini sulit sekali. Enggak kan? Kadang-kadang mampir masjid, ada apa nih rame-rame, habis maghrib, enggak pada pulang. Iseng-iseng nyender pojokan, dengerin, dapat, paham sunnah. Gitu. Ada yang lihat selebaran, ada yang diajak temennya, menolak gak enak, temennya narik-narik, ada macam-macam. Allah tuntun sehingga kita paham sunnah, bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Allah yang menuntun itu. Rahasia, betul-betul rahasia. Disinilah wajib kita bersyukur dan tentu selalu memohon. Jangan sampai hidayah yang telah Allah berikan ini dicabut lagi oleh Allah. Kan tidak ada tidak mustahil, tidak tertutup kemungkinan. Hidayah sunnah, hidayah tauhid, hidayah manhaj, bahkan hidayah Islam ini dicabut lagi oleh Allah. Jadi murtad, jadi kufur, jadi syirik. Mustahil enggak? Tidak mustahil. Maka kita terus berdoa memohon. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Allahu a'lam. Ada lagi? Ibu-ibu enggak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.